Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala al-ismu tsani al-furuq wa taqasim al-badi'ah an-nafi'ah. Maka ada dua poin yang akan dibahas di bab ini, yaitu ada al-furuq, perbedaan antara perkara-perkara yang mirip, kotak kosim, dan pembagian yang indah dan manfaat. Al-Qismu Athani fi dhikr furuqi bainal masail al-mustabihat al-fiqhiyati wa taqasim an-nafi'ati syar'iyyati. Fasal yang akan membahas tentang furuq, perbedaan di antara masalah-masalah yang mustabihat, mirip-mirip hukum fikihnya, dan bahas tentang taqasim, pembagian-pembagian yang manfaat, dan itu adalah pembagian-pembagian yang syar'i. Nah, asru halal babi an ta'rifa anna syari'a la yufariqu bainal masail mutasyabihati ila ayyakuna kullu wahidin minha infarada bi wasbin bayinin bil akhur. Ya anna syari'a yahkumu alal masailil mutamathilati bi awsafiha bi hukmin wahidin kama taqaddama fil usuli sabiqati wa yufariqu bainal masailal bainal masailil mukhtalifati fi awsafiha kama satarahu fi hadzal qismi. Nah, asal hadzal bab, landasan berpijak untuk bab ini adalah Anda menyadari bahasanya syariat tidak akan membedakan masalah-masalah yang serupa kecuali masing-masing dari keduanya infarada memiliki kekhususan, biwasfin dengan satu hal, satu faktor, bayana bihi al-akhar, yang dengan wasfin tersebut bayana dia berbeda dengan yang lain. Liana syari, karena syariat akan memberikan hukum untuk masalah-masalah yang memang sama dalam semua faktor-faktornya, bihukmin wahid, dengan hukum, ketentuan hukum yang sama. Bagaimana telah lewat dalam kaidah-kaidah sebelumnya, kaidah tentang masalah ilah dan seterusnya. Wa yufarid dan syariat akan membedakan di antara masalah-masalah yang berbeda dalam sifat-sifatnya, sebagaimana akan Anda lihat lebih jelas lihat dalam ismi di bab ini. قال الشاعر رحمه الله تعالى هذا أسلم يجب على كل مؤمن أن يعتقده وهو أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا يمكن أن تخالف بين متفقين أبدا فإذا رأيت شيئين مختلفين فألم أن بينهما فرقا أوجب أن يختلفا في الحكم وإذا رأيت شيئين متشابهين تظن أن حكمهما واحدا والشريعة فرقت فألم أن هناك قصفا يقتضي التفريق وهذا يظهر عند التأمل بإخلاص ونية الوصول إلى الحق وبهذه المناسبة أردت أن لا يكون هم الواحد أي مجمع بين الأشياء المتشابهات فيورد علي التسقيق لأن بعض الطلبة مبتلا بهذا بمعنى أن يتتبع الآيات أو الأحاديث التي ظاهرها التعارض ثم يورد فيها إشكالا ما أنه لو تأملها لم يجد شيئا من الإشكال لكنه يكون مغرما بهذا وربما يحصل منه جدل مع نفسه أو مع غيره وليعلم أنه ما أوتي قوما الجدل إلى ضل. هكذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فإياك أن تسلك هذا الطريق فإنه طريق شين لا ينبغي لطلبة العلم أن يسلكه والإنسان الذي yuslimu fil umuri yasulu alaihi kullu syai'in. Naam, idza hasala ta'arudun haqiqiyan fa hadha lahu ay yas'ala. Nah, hadal asal landasan ini wajib atas setiap mukmin untuk meyakininya, yaitu landasan bahasanya syariat tidak membedakan dua hal yang sama. Walau mungkin dan tidaklah mungkin membedakan di antara dua hal yang sama abadan sama sekali. Maka jika ada melihat ada dua hal yang nampaknya berbeda, dua hal yang hukumnya berbeda, fa'lam maka ketahuilah bahasanya di antara keduanya ada titik beda yang mengharuskan untuk berbedanya dua hal tersebut dalam hukum. Dan jika Anda melihat dua hal yang serupa dan Anda tentunya Anda mengira bahasanya hukumnya sama, namun ternyata syariat membedakannya, maka ketahuilah bahasanya ada satu faktor yang mengharuskan untuk adanya pembedaan. Wa riyadhar ini nampak hingga ta'amul, manakala kita merenung dengan penuh ketulusan dan dengan niat untuk bisa sampai kepada kebenaran. Dan dalam kesempatan ini awadu aku ingin menyampaikan, ingin untuk berpesan, ala yakuna hamul wahid, hendaknya janganlah semangat seorang itu adalah mengumpulkan berbagai hal yang mirip-mirip sehingga fayuridu alaihi tasbih, maka al-jam'u tadi menyebabkan timbulnya keraguan dalam dirinya, akan membuat dia ragu-ragu. Karena sebagian penuntut ilmu mengalami hal semacam ini, dia mencari-cari ayat atau hadis yang nampaknya bertentangan, kemudian yuridu fiha iskalan, dan dia sampaikan sisi kemuskilan dalam ayat-ayat atau hadis-hadis tersebut, padahal seandainya dia merenungkannya, dia tidak akan menjumpai sedikitpun kemuskilan tadi, kebingungan tadi. Namun orang ini merasa itu bertentang karena dia mughawar, karena dia memang orang yang hobi, demen, cinta bihada dengan semacam ini. Karena cintanya adalah ingin mempertentangkan, maka hal yang nampaknya tidak bertentangan, dia lihat bertentangan. Karena obsesinya setiap melihat ayat, mana ayat yang bertentangan dengan ayat ini, lihat hadis, mana hadis yang bertentangan dengan hadis ini. Warupama dan boleh jadi terjadi perdebatan dengan dirinya sendiri, perang batin kata orang, atau dengan orang lain. Dan adalah disadari bahasanya tidaklah sekelompok orang diberi debat kecuali mereka sesat. Demikian dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Alhamdulillah lah kenapa ini dari muhaqqiq, dari kisem ilmi muasasah enggak ngasih catatan tentang perkataan Ibnu Mas'ud ini. Yang jelas malah makna yang beliau sampaikan itu ada dalam hadis marfu', diriatkan oleh Tirmidzi. Madallah kaumun ba'dal huda kanu alihi illa utu jadala. Demikianlah tafsirnya. Ya, madallah kaumun ba'dal huda kanu alihi illa utu jadala. Tidaklah seorang itu sesat setelah hidayah yang mereka miliki kecuali karena debat. Berdasarkan perkataan Samuel Samuel di sini, debat di sini mencakup dua macam, debat dengan diri sendiri, perang batin, ataupun debat dengan orang lain. Fa iyyaka iyyaka, maka waspadalah waspadalah, janganlah menempuh jalan semacam ini, karena adalah jalan jelek, tidak sepatutnya penuntut ilmu untuk menempuhnya. Dan orang yang seorang yang pasrah yang menerima dalam segala hal, maka akan mudah baginya segala hal. Naam, betul, idza hasala ta'arudun haqiqiyun, jika memang terjadi pertentangan hakiki, fa hadza lahu ayas'al, maka boleh baginya untuk bertanya. Nah, aku senang. Wal furuqu nau'an, haqiqiyun wa suwariyun. Amal furuqul haqiqiyatu wa suriyatun, ya. Suriyatun. Amal furuqul haqiqiyatu fahiyya al-muradu huna wahiyya al-masailu al-mutabayinatu fi awsabiha. Wa amal furuqul suriyatu fahiyya fajal furuq dhaifatu allati la tajidu farqan haqqiyan baina baina ma'aniha wa wasafiha fal yufariqu ba'du ahli al-ilmi bainahuma farqan suriyan inda ta'amuli fihi la tajidu lahu haqiqatan haqiqatan faham hada dhaifatu allati yuhdahu laka al-farqu al-furuqa al-furuqa as-sahihata min al-da'ifati wal-nadkuru ma nastahdiruhu min al-furuqi bain al-masaili al-fiqhiyati wa minha al-furuqu bain al-ma'i tahuri wa minha al-farqu bain al-ma'i al-tahuri wal-ma'i al-najisi فهو على القول الصحيح الذي تدل عليه الأدلة فرق بسيط واضح فهو تغيير من نجاسة وعدم تغيير بها فما تغير لونها أو طعمها أو ريحها بنجاسة فهو نجس وما لم يتغير بشيء من ذلك فهو طهور حتى walau tagayyara bi syai'in min al-tahirati qasadin wa nahwuhu fa nahwihi fa huwa baqin ala al-tuhuriyatihi wa isbatu ma'in laysa yutuhuri bi tahurin wala najisin la yadullu alayhi nasun wala qiyasun ya na'ilatan najasati zuhuru asaril khubasi fil ma'in. Nah, dan furuq, perbedaan atau furuq fiqhiyah dua macam, ada yang hakiki yang kemudian ada yang suri, ada yang apa terjemahnya? Cuma redaksional atau apa ya, kalau bela perbedaan yang tidak sesungguhnya lah. Semua ya, perbedaan semua. Adapun perbedaan hakiki itulah yang dimaksudkan di bab ini, itulah masalah-masalah yang berbeda sifat-sifatnya. Adapun furuq suriyah, perbedaan yang semu, itulah furuq dhaifah yang la tajidu, anda tidaklah jumpai perbedaan hakiki di antara makna dan sifatnya. Namun memang sebagian ulama membedakan di antara keduanya, farqan suriyah dengan perbedaan semu, yang jika direnungkan tidak anda jumpai adanya perbedaan. Maka pahamlah tolak ukur ini yang akan memperjelas bagi anda manakah furuq fiqhiyah sahihah dan manakah furuq fiqhiyah dhaifah. Dan akan kami sebutkan, akan kami bahas apa yang kami ketahui berupa furuq, perbedaan antara berbagai masalah fiqhiyah. Yang pertama adalah perbedaan antara air suci dan air najis. Menurut pendapat yang kuat yang didukung oleh sejumlah dalil, farqun basitun, perbedaannya itu cuma sederhana dan jelas, yaitu berubah dengan sebab najis dan tidak berubah dengan sebab najis. Maka jika berubah warna, rasa atau baunya dengan najis, maka itu najis. Jika tidak berubah satu pun dari tiga hal di atas, maka dia adalah suci. Meskipun berubah bisya'in minat tahirat, berubah bisya'in minat tahirat karena kemasukan satu benda yang suci, semacam sabrin, semacam warna. Sabrin itu pewarna, ya pewarna. Wanahwi dan semacamnya, fawabakin, maka air tersebut tetap dalam keadaan tahur. Dan menetapkan adanya air yang tidak tahir, tidak pula najis, layatul alaih nasun, adalah pendapat yang tidak didukung oleh nas, tidak pula kias. Karena ilah najasah duhur athal khubas filma, adalah munculnya dan nampaknya pengaruh dari najis di air. Nah, Fitri. Furuqun basitun guna mustahmalun urfan bimakna yasirun wa qalilin. Lakinnahu fil lughati bimakna al-wasi' kama qala ta'ala Allahu yaqbidu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. لأن معنى قوله ويقدر يدينه. وبهذا عرفنا أن المياه لا تنقسم إلى ثلاثة أقسام ولا إلى أربعة أقسام كما قيل بذلك، بل هي قسمان فقط، طهور ونجس. فطهور ما لم يتغير بنجسة، والنجس ما تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجسة. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا مسحين هما الطهور والنجس. وتأليل ذلك ظاهر أيضا، لأن الماء إما أن يتغير بما هو قدير نجس فيكون له حكمه، وإما أن لا يتغير فيكون له حكمه، حتى لو تغير بظاهر كما لو تغير بعجين أو تمر أو أوراق أشجار أو شيء من هذا، فما دام اسم الماء باقيا فهو اسم الماء باقيا فهو طهور. أما لو سلب اسم الماء عنه، مثل أن يتغير كسائي أو مروقي، فلا يمكن أن يتوضأ به الإنسان مع أنه لم يتغير إلا بطاهر، لأنه لا يشتق عليه اسم الماء الذي علق الله الطهارة به. وقال الشيخ رحمه الله: وإثبات ماء ليس بطهور أو ولا بنجس ولا يدل عليه نص ولا قياس، nah, basit di sini dalam perkataan sesadi mustamad digunakan secara urf. Secara urf basit itu artinya yasir dan qalil. Hada amrun basit itu artinya sesuatu yang gampang dan sedikit. Akan tapi maknanya secara bahasa sebenarnya basit itu malah luas. Ya, malah luas, sebagaimana firman Allah, Allah yang bersutu rizqa, Allah melapangkan rizki pada siapa saja Allah kehendaki, wa yaqtir dan menyempitkan. Yaqtir maknanya yudayyiq, menyempitkan. Kemudian dengan penjelasan sesaat ini kita tahu bahasanya air tidaklah terbagi kecuali menjadi tiga macam, sebagaimana dalam mazhab Hambali, atau kemudian empat macam sebagaimana kila bidzalika, adanya pendapat yang mengatakan semacam itu. Bal huwa ismani faqat, cuma dua bagian saja, yaitu tahur dan najis. Dan pengertian tahur yang tidak berubah dengan najis, yang pengertian air najis yang berubah warna, rasa dan baunya dengan najis. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, air itu tahur, tidak dinajiskan oleh sesuatu apapun. Maka Nabi tidak menyebutkan kecuali dua jenis air, tahur dan najis. Wa ta'lilu dhalika, dan alasan secara logika untuk dua pembagian ini zahirun aydan, juga jelas. Ya, maka dua pembagian ini alasannya adalah nas dan ta'lil, dan alasan akal. Ya nalmak, karena air ima boleh jadi ya tahur yang berubah dengan sesuatu yang kotor dan najis, maka hukumnya najis. Atau tidak berubah dengan najis, fayakun lahu hukmu, maka punya hukum tersendiri. Hatta walau tahu ya Allah, meskipun berubah ditahir dengan sesuatu yang suci. Contohnya berubah karena tercampur dengan ajin, tercampur dengan adonan tepung yang mau dibuat adonan untuk dibuat roti, atau tercampur dengan kurma kemudian jadi manis, atau tercampur dengan daun-daun pohon atau semacam itu. Itu semua tidak menghilangkan statusnya sebagai air tahir, dengan syarat madama selama nama air tetap ada. Nama air dalam bahasa Arab, ya terukurnya bahasa Arab berarti, itu tetap disebut air, disebut ma, maka dia air tahir. Dan kalau berubah karena kemasukan sesuatu yang suci, sehingga sulibah dihilangkan nama air untuknya, misalnya berubah dicampur dengan teh, maka orang Arab bilangnya hada syahi, tidak mengatakan hada ma usahi, maknya hilal. Demikian juga air marik, kuah, kuah kaldu, kuah untuk masak daging. Orang Arab menyebutkan mar, tidak menyebut ma'ul mar. Fala yumkin, maka tidaklah mungkin seorang pun berwudu dengannya. Ma'anahu la yataghayya, padahal kuah dan teh ini tidaklah berubah kecuali dengan benda yang suci. Namun tidaklah tepat baginya nama air yang Allah itu mengkaitkan perintah bersuci bihi dengannya. Dan perkataan penulis menetapkan adanya air yang tidak tahur, tidak pula najis, yaitu air tahir. Itu air tahir. Maka ini tidak ada dalilnya dari nas, tidak pula kias. Ini adalah satu hal yang benar. Nas dan kias ala khilafi menyelisih hal itu. Ini furuq fiqhiyah pertama. Bedakan antara ada perbedaan antara air najis dengan air tahur. Kemudian tetap baca dulu matanya. Al-farqu baina fardhi sholati wa nafliha, beda antara sholat fardhu dan sholat sunnah. Mashtirakihima, padahal keduanya memiliki titik kesamaan. Fi aktsaril ahkam, dalam mayoritas hukum. Di antara perbedaan antara sholat fardhu dan sholat sunnah, an-qiyamu fi fardhi sholati ruknun ala qadir wa fi nafli sunnatun, berdiri dalam sholat fardu itu rukun bagi orang yang mampu. Wa fi nafli sunnatun, berdiri dalam sholat sunnah hukumnya juga sunnah. Foto saat qulu rahmalahu ta'ala ma'tirafi ma aktsaril ahkami yaqulu innahu al-aslu aidan fal aslu tasawi al-fardhi wan nafilati fil ahkami wa yadullu li hadzal asli anna sahabatan ladina hakau anna ar-rasula sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rajulatihi haitsu tawajjahat bihi qalu wa ra'a annahu la yusalli alaihi alaiha al-maktubata qalu hadza li'alla yaqula al-qa'idun idza sabata hadza fil nafli sabata fil fardhi. Wahada yadulu ala anna sahabata radiyallahu anhum kanu yarawna anna ma anna ma sabata fil nafli sabata fil fardhi illa bidalilin. Fabina'an ala dhalika yasihu an yusalliya al-faridata fi jawfil ka'bati kama ja'at bih sunnatu fi al-nafli. Fayuqalu al-naflu wal-fardhu sawa'un illa bidalilin. Daliluhu fil fardhi anna nabiya sallallahu alaihi wasallam qala li umrana ibni husaynin radiyallahu anhu salli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa 'ala janbin wa daliluhu fi an-nafli qawluhu sallallahu alaihi wasallam salatul qa'idi 'ala nisfi min salatil qa'imi yakni fil ajri. Wa yuqala, dikatakan bahasanya inna al-asl aidan, ini juga kaidah. Kaidahnya fal asl, maka kaidah mengatakan sama antara sholat fardu dan sholat sunnah fil ahkam, dalam ketentuan. Dalil kaidah ini adalah para sahabat yang menceritakan Rasulullah SAW sholat di atas untanya. Hai itu tawajjah, di mana unta tersebut menghadap, mereka mengatakan akan tapi Nabi tidak sholat fardu di atas untanya. Kalau para ulama mengatakan adanya kalimat ini ghayra annahu la yusalli, supaya tidak ada orang yang mengatakan idza sabata hada, jika hal ini berlaku pada salat sunnah juga berlaku dalam salat fardu. Wa hadza yadullu, maka hadis di atas tentang dalil bahasanya para sahabat radhiyallahu anhum, mereka berpandangan bahasanya masabata fi nafli, apa yang berlaku di salat sunnah berlaku untuk salat fardu kecuali ada dalil. Berdasarkan atas hal ini, maka sah seorang itu sholat fardu di tengah, di dalam Ka'bah. Karena ja'at bi sunnatu fin nafli, terdapat hadis yang menunjukkan bolehnya sholat sunnah dalam Ka'bah. Sehingga kesimpulannya an-naflu wal fardu sawa'un illa bidalili, sholat nafilah dan sholat fardu itu sama saja kecuali ada dalilnya. Dalilnya tentang tadi berdiri dalam sholat fardu rukun untuk sholat sunnah, hukumnya sunnah. Dalil kalau berdiri dalam sholat fardu adalah rukun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata pada Imran bin Husain, radhiallahu anhu, sholatlah sambil berdiri, jika tidak mampu sambil duduk, jika tidak mampu fa'ala janbin sambil berbaring. Sedangkan dalil tentang tidak wajibnya sholat berdiri dalam sholat sunnah adalah sabda Nabi, sholatnya orang yang duduk di sini dipahami adalah sholat sunnah. Setengah min salatil qa'im, salatnya orang yang berdiri, yakni fil ajri, setengah dalam pahala. Ya, demikian juga ada sejumlah dalil yang lain yang menunjukkan kalau Nabi itu salat sunnah dan sambil duduk, padahal beliau mampu sambil berdiri. Dan terkadang salat malam sambil duduk, padahal beliau mampu berdiri. Kata Ibu Aisyah, terkadang Nabi sholat karena malas sambil sholat malam sambil duduk. Kemudian tentang kaidah mazhabata fil nafli mazhabata fil fardhi, yang lebih adak, yang lebih lebih tepat kaidahnya mengatakan mazhabata fil fardhi mazhabata fil nafli, wa mazhabata fil nafli ya juzu fil fardhi. Masabata fil fardhi, sabata fil fil nafli. Yang berlaku di salat fardu berlaku di salat sunnah. Masabata fil nafli ya juzu fil fardhi. Adapun apa yang ada di salat sunnah, maka itu hanya boleh dikerjakan di salat fardu. Sesuatu yang Nabi hanya lakukan di salat sunnah dan tidak pernah Nabi lakukan di salat fardu, maka kalau dilakukan di salat fardu cuma ya juzu saja. Contohnya adalah ketika Nabi salat malam, Nabi baca, ketika baca Al-Quran dapat ayat rahmat, berhenti meminta rahmat. Baca ayat neraka, kemudian Nabi berhenti berdoa, berlindung dari neraka. Baca ayat tentang surga, berhenti kemudian minta surga. Ayat bicara tentang adab, berhenti kemudian minta berlindung dari adab. Baca ayat tasbih, beliau berhenti kemudian bertasbih terlebih dahulu. Dan ini tidak pernah Nabi lakukan dalam salat fardu yang demikian banyak dan berkali-kali Nabi kerjakan. Maka gimana kalau ada orang mengerjakan aja salat fardu jawabannya boleh, tidak mengapa. Namun tidak dianjurkan. Dianjurkannya hanya untuk salat nafilah saja. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.